Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin belum menghafalkan, hafalkan dulu. Malas ini. Hadis yang ketujuh dihafalkan. Nasir. Kibar jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Telah lewat penyebutan at-taqwa. At-taqwa secara keumuman pengertiannya apa? Siapa menyebutkan? Ya Allah. Imtithalu awamiri wastinabu nawahi. Imtithalu awamiri, melaksanakan perintah-perintahnya, wastinabu nawahi, dan menjauhi larang-larangannya. Ini takwa, pengertian takwa secara yang paling masyhur, yang paling terkenal. Ada definisi yang telah disebutkan oleh Talq bin Habib. Siapa masih ingat? Ya Imam. Anta amal bi ta'atillah. Tarju. Wa antatruk ma'asyatullah ala nurim bakhafu iqaballah. Ini takwa menurut Talq bin Habib. Anta amal bi ta'atillah, engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah SWT. Tarju thawab Allah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Jadi melakukan ketaatan di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas ilmu. Karena ada orang yang ingin melakukan ketaatan tapi di atas kebodohan, seperti mereka, seperti pelaku bid'ah, ingin melakukan ketaatan melakukan maulid Nabi, ingin sholat pakai nawaitu sholli. Ingin memperingati tentang Al-Quran dengan nuzul Quran. Ingin mengenang jasa Husain melakukan Idul Qadir. Ini semuanya tidak di atas cahaya Allah. Kemudian juga mengharapkan pahala dari Allah, bukan sebagaimana puji-pujian ilahi lastulil firdausi ahla walal akwa ala naril jahimi. Nah, wahai sembahanku, firdausi ahla, saya tidak berhak untuk mendapatkan firdausi ahla. Wal akwa ala naril jahimi, dan saya tidak kuat untuk masuk neraka jahim. Surga firdaus tidak pantas, neraka tidak kuat. Mau menempati di mana kalau begitu? Ke surga tidak mau. Ke neraka tidak kuat. Mau di mana sekarang? Ini buji-bujinya larang sufiyah. Terus mereka terkadang baca buji-bujian ini sambil menangis. Nah, sambil menangis. Coba ingin melakukan apa ketaatan kepada Allah SWT. Tapi arahannya kemana? Tidak jelas. Demikian pula. Wa antatruk maksiat Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurim min Allah. Di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang yang bodoh justru ketaatan dianggap sebagai maksiat. Coba kalian lihat sekarang orang-orang yang pakai jubah, yang punya jenggot, yang pakai cadar dianggap teroris. Dianggapnya sebagai maksiatan. Kalau kalian nanti pakai kerudung putih demikian di jalan, baik khimar, coba nanti kalian akan ditertawakan. Ini laki-laki pakai kerudung kayak banci aja. Dan lihat di Saudi, untuk melihat Saudi, hampir semua laki-laki begitu. Hampir tidak ada yang pakai, enggak pakai apa, pakai imam. Rata-rata pakai demikian. Apakah mereka itu orang banci bagaimana? Pada orang Saudi, orang pemberani ketika perang. Katakan sebagai orang banci. Tapi kalau pakai rok mini, ini pakaian modern. Nah, kemajuan. Wah, kala. Dan engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, takhafu 'iqab Allah, engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai orang kafir justru menentang didatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kaumnya Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, demikian pula kaumnya Nabi Musa, kaum Nabi Nuh, mereka menantang untuk mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu datang, mereka binasa. Sekarang faedah, fawaid at-taqwa, faedah taqwa. Kalau sudah hafal Quran, akan mudah menyebutkannya. Yang pertama, bahwa dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sababun lihusuli mahabbatillah. Sebab lihusuli mahabbatillah. Sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 79. Bala man awfa bi'ahdi wattaqa. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Naam. Jadi bahkan orang-orang yang berusaha untuk memenuhi janji bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Telah lewat kalau Allah mencintai, itu berarti menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Demikian pula yang kedua adalah sabab lihusuli al-ajar min Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat nanti dalam surah Ali Imran ayat 179. Siapa menyebutkan? Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Jika kalian itu bertakwa, beriman, bertakwa, maka sungguh kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, nah, sababun lihusuli al-ilm an-nafi', sebab mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Naam, sebagaimana Allah sebutkan, apa yang tidak nulis ini, tulis bahasa Indonesia, yang tulis ayatnya nanti dilihat Quran nanti. Jangan hanya mendengarkan, tidak bisa mendengarkan. Yang ketiga, sabun lihusuli al-ilm al-nafi, sebab mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 282. Bagian terakhir, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Tentunya ilmu yang bermanfaat diiringi dengan apa? Dengan ketakwaan. Kalau orang tidak ada takwa, mungkin mendapatkan ilmu tapi tidak bermanfaat. Seperti siapa kemarin sebutkan, As-salakuni, sering memindahkan, As-salakuni adalah seorang yang banyak hafalannya, tapi syaribul khamr, minum khamr, banyak ilmunya, minum khamr. Nah, wa idan ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala makhraja, naam, aw sababan li husul al-makhraj wal rizq, sabab husul al-makhraj wal rizq, sebab mendapatkan jalan keluar dan juga mendapatkan rezeki. Siapa yang hafal di surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini dalam surah At-Talaq ayat 2. Ini keutamaan yang keberapa ini? Yang keempat. Dalam barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya itu jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak ia sangka-sangka. Ia tidak sangka. Dan kita mengetahui rezeki bukan hanya sebatas harta benda. Ilmu juga rezeki. Kesehatan juga rezeki. Mendapatkan anak yang soleh juga rezeki. Nah, jadi secara keumuman perkara kebaikan itu adalah rezeki dari Allah SWT yang bagus. Baik. Demikian pula faedah berikutnya. Nah, sebab ayat Allah Subhanahu wa taala, nah, bi amrihi yusra, bahwa Allah menjadikan dengan itu adalah perkaranya mudah. Ini juga bisa lihat nanti dalam surah At-Talaq ayat 4. Faman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa idan sababun lil falah, sabab lil falah, atau sababul falah, sabab keberuntungan. Dalam surah An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Ini keutamaan berikutnya. Menjadi sebab apa tadi? Keberuntungan. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqihi, aya wad wa yattaqih al-qiraah, ini kok ada wa yattaq, nah, wa yattaqihi, bermacam-macam qiraah di situ. Takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa lan sababun li takfiridz dzunub, asy menyebutkan Amma yattaqillaha yukafiru sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Amma yattaqillaha yukafiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Apa berapa ini? Ayat berapa Hanan? Saya lihat mushafnya. Ayat kelima. Ayat kelima. Wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan akan memperbanyak atau membesarkan baginya itu pahala. Nah. Wa idan sababun li tafriqi bainal haqqi wal batil. Sebab li tafriq baina al-haqqi wal batil. Jadi penyebab tafriq, pembeda, untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang bertakwa mampu membedakan mana yang sunnah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang bid'ah. Nah, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian itu bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuk kalian itu adalah pembeda. Secara keumuman, bertakwa kepada Allah disamai dari mendapatkan ilmu, dihapus dosanya, mendapatkan pahala yang besar. Setelah itu apa? Bisa bedakan. Ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, ini halal, ini haram. Semua ada keterikatan satu dengan lain. Nah, itu dengan bertakwa kepada Allah. Berbeda dengan orang yang tidak bertakwa. Tidak bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang memegang sunnah, maka yang teroris. Tidak bisa membedakan. Dan saya sebutkan dulu tatkala kita enam ke Semarang naik bis. Kebetulan kita duduk di kursi. Nah. Pakai jubah, pakai imamah. Ini masih baru-barunya Nurdin M-Top itu, waktu itu. Dan naik bis. Orang lebih mending apa berdiri daripada duduk di samping saya. Ini kira teroris. Orang berdiri semua ini, saya lihat aneh sekali ini. Samping saya masih kosong kursinya, milihnya berdiri. Tiap kali ngelihat begini langsung pergi, kemudian pergi. Nah, masa orang kurus gini orang teroris? Nah, iya enggak. Mana bomnya ada? Tapi begitulah takut, nggak bisa bedakan mana yang teroris sama yang tidak. Kalau orang teroris tentunya tidak berani pakai imamah begitu. Biasanya nah kayak pakaian preman biar enggak dicurigai, ya enggak? Enggak dicurigai. Kalau orang teroris biasanya begitu. Nah. Ya mungkin pakai kaos biasa, pakai celana. Nah, mungkin pakai topi atau pakaian koboi. Nah, begitu caranya untuk menjadi teroris. Kalau orang yang terang-terangan begitu sebenarnya justru tidak dikhawatirkan. Nah. Taip, jadi tidak bisa membedakan mana yang hak yang batil kalau tidak bertakwa. Dan yang paling besar tidak ada lain kecuali surga Allah. Nah, sebab idkhulihil jannah, sebab masuknya dia dalam surga. Dalam surah Ali Imran 15. Kulau nabiyukum yukhairin min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim lam jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwan minallah wallahu basirun bil ibad. Katakan Muhammad, maukah tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semuanya? Mereka-mereka yang beriman bertakwa akan mendapatkan surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang suci. Nah, mutahharah suci. waridwan min Allah dan juga keridhaan dari Allah. Jadi mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya mendapatkan istri-istri yang suci. Kemudian keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad dan Allah melihat hamba-hambanya. Ini tidak ada keinginan yang paling tinggi bagi orang beriman kecuali masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat bagaimana kenikmatan surga bahwa wa nasifu ala ra'siha khairun min ad-dunya ma fiha. Jadi kerudung ini pakai atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia yang segala isinya. Itu baru kerudungnya. Seandainya ada bidadari yang menampakkan ke dunia, maka dunia akan harum. Nah, madarihuha akan harum dunia ini. Kemudian juga akan terang. Kalau seandainya ada bidadari yang menampakkan. Walikulli minhum zaujatan, masing-masing mereka mendapatkan dua istri. Yura mukhusuqihima min wara'il lahm. Kemudian terlihat, nah, bagaimana dalamnya dari betis tersebut dibalik, nah, di belakang apa? Daging. Betul-betul sangat indah. Dan juga nanti ada pasar. Jatuhnya kulal Jum'ah, datang mereka itu setiap hari Jumat. Kemudian datang dari angin dari sebelah utara. Fayahsuna fi wujuhim wa thiyabihim yazdaduna husnan wa jamala. Kemudian angin tersebut menghembus ke wajah-wajah mereka dan ke baju-baju mereka sehingga mereka bertambah tampan, bertambah cantik. Itulah angin. Angin surga. Berbeda dengan angin dunia. Coba lihat yang di tepi-tepi laut itu. Tambah angin, tambah hitam, ya enggak? Nah. Tambah angin, tambah kering bibirnya. Kalau angin dunia tidak, angin di surga tidak. Jadi semakin terkena angin, semakin tampan, semakin cantik. Dan ini terus mendatangi. Bukan untuk jual beli di pasar. Nah, di pasar tidak ada jual beli. La bay'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah. Tidak ada jual beli. Tidak ada, tidak ada bentuk kasih sayang lagi. Nah, tidak ada syafa'at. Ini hari kiamat. Hari kiamat tidak lagi jual beli. Jadi hanya untuk berjumpa saja satu dengan lain. Kemudian azwajun mutahharah, sisi yang suci. Bagaimana yang suci? Sebagai menyebutkan, nah, suci dari al-akhlak ar-radilah, dari akhlak yang jelek. Berbeda dengan wanita di dunia, mungkin cantik tapi cerewet. Ya Banda, mungkin cantik tapi cerewet. Nah, mungkin juga, nah, di namanya wanita dunia banyak kekurangan. Dan juga tidak pernah nifas, tidak pernah haid. Berbeda dengan wanita dunia, tiap bulan mesti datang haid. Ya enggak, nanti melahirkan datang nifas. Dan disebutkan juga ya ahli jannah yakun la yasrabun wa la taghawadun wa la yamtahitun. Penghuni surga itu akan makan, akan minum. Namun tidak berak, tidak kencing. Walakin ta'amhum nam. Mala karis al-misk, tapi makan mereka itu akan menjadi dikeluar keringat yang sangat harum. Seperti harumnya misk. Nah, Jabir bin Abdullah. Kalau di dunia bagaimana? Kita banyak minum, keluar ingusnya. Keluar kencing. Banyak makan, begitu juga. Nah, keringatnya, kalau biasa makan kambing baunya kayak kayak apa? Nah, ini luar biasa keringatnya semakin bau. Nah, jadi kalau makannya ini banyak yang dari kambing atau yang lainnya semakin bau. Kalau di surga tidak. Itulah kenikmatan bagi mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain keutamaan-keutamaan. Tapi sebenarnya ini sudah lewat. Lewat pada hadis di Arba'in An-Nawawiyah nomor 18. Nam ittaqillah haitsu ma kunt, di situ dilihat. Baik. Ilahuna.